Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhiruhu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Kita lanjutkan dari pembahasan seputar masalah tauhid atau akidah dari kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad wa raddu ala ahli syirki wal ilhad. Dan pada pertemuan sebelumnya atau pertemuan terakhir, kita telah menjelaskan jenis yang kedua dari jenis tauhid, yaitu tauhid al-ibadah atau tauhid uluhiyah. Sebagaimana yang telah kita sebutkan bahwasanya sebagian para ulama membagi tauhid itu menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah tauhid rububiyah, yaitu ifradullah bi'af'alihi. Ini masuk dengan tauhid rububiyah, yaitu mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam perbuatan-perbuatannya, meyakini Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang menciptakan alam semesta, meyakini Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat satu-satunya yang mengaturnya, begitu juga zat satu-satunya yang mematikan, yang menghidupkan, yang memberikan rezeki, dan yang lainnya dari perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksud dengan tauhid rububiyah, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Jenis tauhid yang kedua yang telah kita sebutkan adalah tauhid uluhiyah, atau disebut juga oleh sebagian para ulama dengan tauhid ibadah. Yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah adalah ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam perkara ibadah, yaitu hendaklah seorang mempersembahkan segala jenis ibadah ia peruntukkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah, atau disebut juga oleh sebagian para ulama dengan tauhid ibadah. Dan jenis tauhid yang ketiga yang insya Allah nanti kita akan lewati, yang akan kita bahas, adalah tauhid al-asma wa sifat, yaitu meyakini, mengimani bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat dan nama-nama, naam, yang sesuai dengan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita lanjutkan masih terkait dengan tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Disebutkan di sini, alaqatu tauhidil ilahiyati bitauhidir rububiyyati wal aqsi tawal aqsu. Pembahasan berikutnya adalah hubungan antara tauhid uluhiyah dengan tauhid rububiyah dan perbedaannya. Jadi di sini Syekh Fauzan hafizahullah akan menjelaskan hubungan dan perbedaan ya, hubungan atau persamaan dan perbedaan antara tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Setelah sebelumnya beliau menjelaskan kedua jenis tauhid ini, tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Kata beliau di sini, wa alaqatu ahadin nau'aini bil akhar, dan hubungan antara dua jenis tauhid ini adalah anna tauhidar rububiyyati mustalzimun li tauhidil ilahiyah, bahwasanya tauhid rububiyah itu berkonsekuensi agar seorang bertauhid uluhiyah. Jadi tauhid rububiyah ini akan mengajak pelakunya agar memiliki tauhid uluhiyah. Bimakna kata beliau, annal iqrara bitauhidir rububiyah yujabul iqraru bitauhidil ilahiyah wal qiyamu bih. Maknanya adalah bahwasanya tatkala seorang menetap tauhid rububiyah, maka wajib pula untuk dia menetapkan tauhid uluhiyah dan melakukannya. Naam. Kata beliau, faman arafa annallaha rabbahu wa khaliquhu wa mudabbira umurihi wajaba alaihi ayabudahu wahdahu la syarikalah. Di sini dicontohkan. Maka barang siapa yang mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb-nya dan penciptanya serta pengatur segala urusan-urusannya, maka wajib dia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak ada sekutu baginya. Jadi ini hubungan antara tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Tatkala seorang mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhannya atau Rabb-nya, dia juga mengakui Allah Subhanahu wa taala adalah penciptanya yang mengatur segala urusannya, yang memberikan rezeki kepadanya, yang mematikan dan menghidupkan, maka tatkala dia telah mengakui perkara-perkara ini, maka seharusnya dia juga harus beribadah hanya kepada Allah. Nah, karena dia mengetahui Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb-nya, Allah Subhanahu wa taala adalah penciptanya, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan dia dalam rangka beribadah. Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim dalam ayat yang ma'ruf, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Naam. Jadi ini hubungan antara tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Ya, seharusnya tatkala seorang meyakini, menyadari Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb dia, Tuhannya, penciptanya, mengatur alam semesta, yang mematikan dan menghidupkan, yang memberikan rezeki kepadanya, maka sudah seharusnya dia menyembah Allah Subhanahu wa taala semata, tidak menyekutukan dengan yang lain. Kemudian kata mualif di sini, wa tauhidul uluhiyati mutadamminun li tauhidir rububiyah, dan tauhid uluhiyah itu mengandung tauhid rububiyah. Kalau tadi hubungan antara tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah, sekarang sebaliknya, hubungan antara tauhid uluhiyah dengan tauhid rububiyah. Nah, apa hubungan tauhid uluhiyah dengan tauhid rububiyah? Kata beliau, tauhid uluhiyah itu mengandung tauhid rububiyah. Bimakna, maknanya adalah anna tauhid ar-rububiyyati yadkhulu dhamna tauhidil uluhiyah. Maknanya adalah bahwasanya tauhid rububiyyah itu telah masuk di dalam tauhid uluhiyah. Faman abadallahu wahdahu walam yusyrik bihi syai'an fala budda ayyakuna qad i'taqada annahu wa rabbuhu wa khaliquhu. Di sini beliau contohkan. Maka barang siapa yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, maka sudah pasti dia berkeyakinan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala Rabb-nya dan penciptanya. Jadi ini hubungan antara tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Barang siapa yang dia beribadah hanya kepada Allah, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka sudah bisa dipastikan ya, atau kemungkinan besar orang tersebut juga meyakini tauhid rububiyah. Dia meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya, sebagai penciptanya, sebagai pengatur alam semesta yang mematikan dan menghidupkan. Nah, inilah keistimewaan tauhid uluhiyah. Ya, barang siapa yang memiliki tauhid uluhiyah sudah otomatis dia juga memiliki tauhid rububiyah, tapi tidak sebaliknya kata para ulama. Seorang yang memiliki tauhid rububiyah belum tentu dia memiliki tauhid uluhiyah. Sebagai contoh misalnya, seorang yang meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai penciptanya, pengatur alam semesta, yang memberikan rezeki kepadanya, belum tentu dia beribadah hanya kepada Allah. Contoh nyata adalah kisah kaum musyrikin di zaman Rasulullah yang telah kita sebutkan. Allah hikayatkan di dalam banyak ayatnya di dalam Al-Quran. Seperti dalam surat Az-Zukhruf. Ya. Allah katakan tentang orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah. Wala in sa'altahum man khalaqahum layakulunallah. Dan kalau seandainya engkau tanya mereka, orang-orang musyrik, siapa yang telah menciptakan mereka, maka pasti dan pasti orang-orang musyrik tersebut mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka memiliki tauhid rububiyah. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah mereka beribadah hanya kepada Allah? Ya. Jawabannya tidak. Kaum musyrikin di zaman Rasulullah tatkala mereka mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb mereka, sebagai pencipta mereka, memberi rezeki kepada mereka yang mematikan dan menghidupkan, tapi mereka tetap melakukan kesyirikan. Nah, jadi seorang yang memiliki tauhid rububiyah belum tentu dia memiliki tauhid uluhiyah. Seperti orang-orang musyrikin di zaman dahulu. Maka oleh sebab itu tak kalah mereka diseru agar memiliki tauhid uluhiyah, agar mereka beribadah hanya kepada Allah, mereka enggan. Ya, Allah sebutkan dalam beberapa ayat, tak kalah mereka diseru untuk beribadah hanya kepada Allah, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya apabila dikatakan kepada orang-orang musyrik, naam, ucapkanlah la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, agar mereka memiliki tauhid uluhiyah, yastakbirun, mereka enggan. Nah, mereka tidak mau. Nah, jadi jangan kita terkecoh di zaman ini misalnya ada non muslim, ada orang kafir meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya. Orang-orang Nasara, orang-orang Yahudi mengakui juga Allah itu sebagai Rabb mereka, sebagai pencipta mereka, Kalau kita tanya kepada mereka, siapa yang menciptakan alam semesta? Ya, mereka mengatakan Allah yang mengaturnya. Ya. Tapi praktiknya, apakah mereka beribadah hanya kepada Allah? Ternyata mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Isa. Ya, mereka berkeyakinan Tuhan itu ada tiga. Ya. Ada Tuhan Allah, ada Tuhan anak Tuhan itu Nabi Isa alaihi salam, ada Roh Kudus. Salisu salasa. Jadi jangan kita terkecoh dengan menghukumi kalau seandainya ada orang yang seperti ini mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya, sebagai penciptanya, tapi dia tetap yang melakukan kesyirikan, tetap di atas kekafiran, maka hukumnya dia tetap kafir. Yang lebih-lebih kalau sekedar mengucapkan salam. Ya, ada non muslim mengucapkan assalamualaikum, langsung gempar kaum muslimin. Ya, masya Allah. Ya, atlet itu misalnya, atlet terkenal, ya, mengucapkan assalamualaikum. Ya, nah, langsung terkesima. Ya, sampai-sampai dia istilahnya apa, ngefan kah, nah, ya, mengidolakan atlet tersebut, padahal atlet tersebut masih kafir. Ya, hanya sekedar dia mengucapkan assalamualaikum, ya, sudah kita tertipu. Ya, jangan. Nah, jadi seorang itu takala dia meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya, sebagai penciptanya, belum tentu ya dia beribadah hanya kepada Allah. Karena telah ada contohnya di zaman Rasulullah. Kaum musyrikin di zaman itu, mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta mereka, sebagai pengatur alam semesta. Adapun mereka beribadah kepada berhala-berhala, mereka tidak meyakini berhala tersebut dengan sendirinya mampu memberikan rezeki, mampu naam memberikan manfaat kepada mereka, ya, mampu dengan sendirinya menghilangkan kemudaratan-kemudaratan pada mereka. Mereka berkeyakinan kepada berhala itu sekedar wasilah, sekedar perantara. وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَدُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاء شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ. Allah sebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Mereka kaum musyrikin di zaman dahulu beribadah kepada berhala-berhala yang tidaklah bisa memberikan manfaat dan tidak bisa mengangkat kemudaratan yang ada pada mereka. Tapi kenapa mereka tetap beribadah kepada berhala tersebut? Mereka mengatakan haula syafa'una indallah. Berhala-berhala tersebut adalah syafi'. Berhala-berhala tersebut adalah sebagai perantara, sebagai wasilah yang bisa menyampaikan hajat-hajat mereka, keinginan-keinginan mereka kepada Allah. Karena mereka meyakini berhala tersebut adalah perwujudan atau wasilah dari orang-orang soleh yang bisa mengantarkan hajat-hajat mereka. Dan ini sama persis kesirikan yang ada pada zaman ini. Ya. Kalau di zaman ini kaum muslimin, bedanya dengan kaum musyrikin zaman dahulu, kalau dari zaman dahulu naam itu menyembah berhala. Tapi kalau sekarang tidak menyembah berhala, tapi hakikatnya sama. Mereka menjadikan penghuni kubur yang mereka anggap orang-orang soleh itu sebagai wasilah yang bisa menyampaikan keinginan-keinginan mereka kepada Allah. Jadi kan sama. Inilah naam yang dihukumi oleh para ulama, bahwasanya kesyirikan di zaman dahulu dengan kesyirikan di zaman ini yang dilakukan oleh kaum muslimin itu sama, tidak ada bedanya. Kalau mereka mengingkari, ya kami tidak menyembah berhala. Memang benar, kalian tidak menyembah berhala. Tidak ada di hadap kalian, di hadapan kalian itu berhala, patung itu tidak ada. Tidak ada gambar orang soleh. Ya. Tapi kalian menjadikan penghuni kubur itu sebagai wasilah, itu sama persis apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin di zaman dahulu. Mereka juga menjadikan berhala-berhala itu sebagai wasilah. Mereka tidak berkeyakinan berhala-berhala itu bisa dengan sendirinya mendatangkan manfaat dan bisa mengangkat kemudaratan yang ada pada mereka. Jadi sama persis, tidak ada bedanya. Ya 11-12 istilahnya. Ya sama saja. Nah, hanya saja ya bentuknya berbeda. Tapi kalau niatnya sama saja. Ya. Dan bahkan kesyirikan di zaman ini kata para ulama itu lebih besar dibandingkan dengan kesyirikan di zaman dahulu. Ya. Kalau tadi jelas mereka orang musyrik belum masuk Islam melakukan kesyirikan. Jelas. Tapi kalau di zaman ini mereka berbaju Islam, mengaku muslim. Ya kan? Jadi lebih besar bahayanya. Ya, mereka pengen juga dikatakan Islam, muslim. Ya walaupun perbuatan mereka lakukan itu adalah perbuatan yang bisa mengeluarkan dia dari Islam. Ya ditambah lagi kalau dahulu kaum musyrikin di zaman dahulu mereka melakukan kesyirikan hanya pada saat senang. Ya. Hanya pada saat senang. Pada saat mereka mendapatkan musibah, mereka ingat kepada Allah. Ya, mereka tidak menyekutukan Allah. Tapi kalau zaman ini, kaum musyrikin di zaman ini sudah mengaku muslim, mereka melakukan kesyirikan baik di masa senang maupun di masa sulit. Ya, tetap melakukan kesyirikan. Dapat musibah bukannya ingat kepada Allah, tapi malah melakukan kesyirikan lebih, ya, giat lagi. Datang musibah gempa bumi, datang musibah banjir bandang, gunung meletus, dan yang semisalnya. Sebagian kaum muslimin malah berkomentar, menyimpulkan penghuni laut, penghuni gunung, ya, yang dimaksudkan penghuni di sini adalah ruh atau ya selain Allah Subhanahu wa taala, itu marah karena sesajen atau sesembahan yang kita berikan kurang atau kita telah melupakan yang penghuni laut itu. Kita sudah jarang mendatanginya, kita sudah jarang mengasih kurban, kepala kerbau, sesembahan-sesembahan, sesembelihan-sesembelihan, sehingga dia marah, sehingga dia mendatangkan bencana. Kalau orang dahulu tidak seperti itu, mereka kembali kepada Allah. Nah, ya. Jadi memang benar apa yang disebutkan oleh para ulama. Kesyirikan di zaman ini itu lebih parah, ya, dan bentuknya lebih banyak beraneka ragam. Nah, dibandingkan dengan kesyirikan di zaman dahulu. Nah, jadi ini ya, nah, tentang hubungan antara tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Kalau seorang bertauhid uluhiyah, sudah pasti dia memiliki tauhid rububiyah, karena dia meyakini Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia beribadah hanya kepada Allah, sudah pasti dia meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya, sebagai penciptanya. Itu sudah otomatis ada pada dirinya tauhid rububiyah. Tapi tidak sebaliknya. Seorang bertauhid rububiyah meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya, sebagai penciptanya, yang mengatur alam semesta, yang mematikan dan menghidupkan, belum tentu dia beribadah hanya kepada Allah. Ini pada kenyataannya ada yang naam mentauhidkan Allah dengan sebab itu. Ini banyak orang masuk Islam karena mengamati alam semesta. Ya, tapi ada juga yang tidak, banyak. Dia mengamati alam semesta. Terlebih ada sebagian orang masuk Muslim dari ilmuwan-ilmuwan katanya, wallahu ta'ala al-miswab. Ya, mereka mengamati Al-Qur'an, karena di Al-Qur'an itu banyak disebutkan tentang ilmu pengetahuan. Seperti terbelahnya bulan. Ya. Bumi datar. Banyak sekali ilmu pengetahuan yang ada di dalam Al-Qur'an. Ilmuwan-ilmuwan barat, orang-orang kafir menelitinya. Mereka teliti, ternyata ya, persis apa yang dikhabarkan di dalam Al-Qur'an. Dalam keadaan Al-Qur'an itu sudah ada ya di zamannya Rasulullah. Sudah jauh sekali. Ternyata terbukti, sehingga menyebabkan ilmu tersebut masuk Islam. Ya, dengan dia mengamati ya naam alam semesta, mengamati tauhid rububiyah, sehingga mengantarkan dirinya mengenal Islam. Tapi ada juga yang tidak, tetap kafir. Ya. Nah, jadi tidak semestinya atau tidak bisa dipastikan kalau seorang bertauhid rububiyah sudah pasti bertauhid uluhiyah, tidak. Tapi sebaliknya, seorang yang bertauhid uluhiyah sudah pasti dia bertauhid rububiyah. Kemudian kata mu'alif di sini, kama qala Ibrahim al-Khalil alaihi salatu wassalam. Sebagaimana perkataan Nabi Ibrahim al-Khalil. Ya, Nabi Ibrahim ini gelarnya adalah al-Khalil. Khalilullah itu sebagaimana yang kita ketahui dari kalangan al-anbiya itu ada dua. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian yang kedua adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khalil ini adalah sama maknanya seperti mahabbah, cinta. Tapi perbedaannya, derajat khullah disebutkan oleh sebagian para ulama itu lebih tinggi daripada derajat mahabbah. Jadi kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihi salam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih dibanding dengan nabi-nabi yang lain. Maka oleh sebab itu ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihi salam digelari dengan khalil. Khalil maknanya adalah mahabbah yang lebih tinggi dibanding dengan al-mahabbah itu sendiri. Naam. Allah sebutkan tentang perkataan Nabi Ibrahim alaihi salam ya dalam surat Asy-Syu'ara. Naam. Allah katakan, qala afara'aytum ma kuntum ta'budun. Ya, Allah hikayatkan perkataan Nabi Ibrahim alaihi salam kepada orang-orang yang menyembah berhala pada saat itu dari kalangan kaum musyrikin. Qala afara'aytum ma kuntum ta'budun. Ya, Nabi Ibrahim alaihi salam mengatakan, bagaimana pendapat kalian? Ma kuntum ta'budun. Antum wa aba'ukumul aqdamun. Bagaimana pendapat kalian? Apa yang telah kalian sembah dan yang telah disembah oleh nenek moyang kalian dahulu. Ya, yaitu dari berhala-berhala. Kemudian kata Nabi Ibrahim alaihi salam, Allah kaitkan dalam Al-Qur'anul Karim, fa innahum aduwwul li illa rabbal alamin. Maka sesungguhnya mereka sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang kalian sembah itu aduwli, mereka adalah musuhku. Illa rabbal alamin, kecuali Rabb semesta alam. Alladhi khalaqani fahuwa yahdin, yaitu Rabb yang telah menciptakanku dan dia telah memberikan hidayah kepadaku. Walladhi huwa yut'imuni wa yasqin, dan dialah Rabb yang telah memberikan makan kepadaku dan telah memberikan minum kepadaku. Wa idza maridtu fahuwa yashfin, dan apabila aku sakit dialah Rabb yang menyembuhkanku. Walladhi yumituni tsumma yuhyin, yang telah mematikanku, yang akan mematikanku dan yang akan menghidupkanku, membangkitkanku. Naam. Walladhi atma'u ayyaghfira li khati'ati yaumaddin, dan aku amat mengharapkan pengampunan dari dosa-dosaku. Aku amat mengharapkan Allah Subhanahu wa taala na'am mengampuni dosa-dosaku pada hari kiamat nanti. Jadi di sini Nabi Ibrahim alaihi salam ya, tatkala dia mengamini atau mengimani bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu adalah pencipta alam semesta, ya, begitu juga yang menciptanya, yang memberikan hidayah kepadanya, yang memberikan makan kepadanya, yang memberikan minum kepadanya. Maka oleh sebab itu Nabi Ibrahim alaihi salam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini beliau mengajak bicara kaum musyrikin pada saat itu agar mereka berpikir. Ya, agar mereka berpikir bahwasannya sembahan-sembahan yang mereka sembah itu tidak bisa menciptakan, bahkan mereka diciptakan. Ya, ada sebagian sahabat dikisahkan di sebagian hadis. Ya, terkadang sebagian mereka kalau ingat di masa jahiliyah mereka tertawa. Ya. Ada sebagian sahabat membuat berhala dari roti. Di zaman ya, mereka belum masuk Islam. Di masa jahiliyah sebagian mereka membuat berhala dari roti. Jadi kalau lapar roti itu dimakan nih. Ya. Roti itu sendiri yang dimakanin. Ya, Tuhan sendiri yang dimakan. Nah, begitu juga na'am orang-orang yang menyembah berhala sangatlah tidak masuk akal. Patung dia yang mahat yang buat, atau dia nyuruh orang lain dibuatnya. Ya, petang pagi bagus-bagus. Ya, atau nyuruh orang yang pintar buat patung, diukirnya bagus-bagus, kasih wajah. Setelah itu dia sendiri yang menyembahnya. Ya, dia yang membuatnya, dia yang menyembahnya. Ya, coba kalau dia haus misalnya, coba minta minum. Enggak bisa, karena dia sendiri yang buatnya kok. Ya, itu buatan dia, enggak bisa ngasih air minum. Hatta lalat sendiri yang hinggap, ibaratnya, maaf ngomong, nelek di situ. Itu juga enggak bisa membersihkan. Ya. Nah. Jadi tidaklah masuk akal orang yang menyembah berhala. Ya, berhala dia yang buat atau orang lain yang buat atas suruhannya kemudian dia sembah. Atau orang-orang lain yang menyembah selain Allah dari kalangan makhluk. Menyembah matahari. Ya. Nah, menyembah api dari kalangan Majusi. Api disembah. Ya. Nah, api di kalangan orang-orang Majusi itu betul-betul dijaga. Ya, ada salah seorang sahabat kalau tidak salah Salman Al-Farisi, dahulu beliau beragama Majusi sebelum mengenal Islam. Ya, Pada saat itu, pada saat beliau masih beragama Majusi, beliau diamanahi menjaga api. Api terus dijaga, jangan sampai padam, karena itu robnya. Ya, jangan sampai padam. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah. Setelah itu diberikan hidayah kepada pendeta Nasrani. Ya, setelah itu ditunjuki ya untuk dia menjenguk ya seorang nabi yang ada di Mekah, yang disebutkan ciri-cirinya oleh pendeta tersebut yang akan membawa agama Islam, sehingga dia menjenguk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan masuk Islam. Jadi tidaklah masuk akal. Secara akal sehat saja api disembah itu tidak masuk akal. Ya, dia bisa padam. Dan api cenderung itu banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Dia bermanfaat kalau digunakan ya sesuai dengan porsinya. Kalau lebih bahaya. Ya. Nah, masak di rumah pakai kayu misalnya. Ya. Masaknya kayunya banyak, kasih bensin lagi, sak rumah-rumahnya kebakar, ya tidak jadi masak, ya. Nah, ada juga yang maaf ngomong menyembah batu, ya. Nah, secara akal sehat batu tidak bisa memberikan manfaat. Hatta antum ambil palu pecah kan tidak masalah, ya, buat bangunan. Buat pondasi rumah tidak perlu antum sembah, ya. Kenapa harus antum sembah? Hanya sekedar batu, ya. Ada juga yang menyembah di antara manusia itu, ada yang menyembah pepohonan, bahkan ada yang menyembah binatang. Na'udzubillah, ya. Ya, ada yang menyembah sapi, ada yang menyembah maaf ngomong monyet. Ada juga yang menyembah tikus, ya, ada, ya, di antara manusia yang menyembah monyet, menyembah tikus, masuk akal tidak? Ya, tikus itu sama sekali tidak ada manfaatnya. Kalau antum pelihara, makanan habis dimakan, menimbulkan penyakit, ya. Kalau besar tidak bisa disembelih, tidak bisa dimakan, ya, tidak enak, belum lagi kotorannya. Belum lagi penyakit yang ditimbulkan, ya. Jadi orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu Wa Taala tidak perlu sebenarnya bukti dengan Al-Quran, ya, cukup dengan akal sehat saja yang ada pada dirinya, ya, itu bisa sudah membantah apa yang dia sembah. Lebih-lebih kalau kita sebutkan dalil dari Al-Quran, dalil dari hadis, ya, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala satu-satunya, ya, Rabb yang berhak disembah. Allahu Taala alam shawab. Kita cukupkan dulu. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.